Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal ikhwat wal akhawat kaum muslimin dan muslimat, al-hadirun wal hadirat, demikian juga para pemirsa yang berbahagia dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sore hari yang berbahagia ini, alhamdulillah Allah izinkan kita duduk kembali di majlis ilmu. Mudah-mudahan senantiasa kita berada di bawah naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla ketika kita bangkit dari majlis ini, Dia telah mengampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana dalam hadisnya, "Qumu maghfuran lakum." Bangkitlah kalian dari majlis ilmu itu dalam keadaan kalian sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam bagi Rasul yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin dirahmati Allah azza wa jal, sore hari ini kembali kita lanjutkan pembahasan dari kitab Tauhid dan masih berbicara tentang masyiatullah an-nafidah. Apa yang dikehendaki oleh Allah azza wa jalla pasti terjadi. Dan ini akidah yang wajib kita pegang, imani. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah enggak mungkin terjadi. Wa ma lam yakun allau kana kaifa yakun. Apa yang belum terjadi, bagaimana cara terjadinya, itu semuanya dikehendaki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga dengan memahami hal ini, kita punya hati tenang. Tidak ada yang perlu kita risaukan. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak bersedih terhadap yang sudah lalu dan tidak khawatir terhadap sesuatu yang akan datang. Baik. Pada sore hari ini kembali kita akan lanjutkan hadis selanjutnya yang qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Al-Imam al-Bukhari rahimahullah taala mengatakan, qala haddatsana Mu'alla ibn Asad. Telah menceritakan kepada kami Mu'alla ibn Asad. Qala haddathana Wuhayb. Beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Wuhayb an Ayyub, dari Ayyub As-Sakhtiyani, An Muhammad, dari Muhammad an Abi Hurairah, dari sahabat yang mulia Abdurrahman ibn Sakhr Ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan anna nabiyallah Sulaiman alaihi salam, bahwasanya nabiyallah Sulaiman, Sulaiman ibn siapa? Sulaiman ibn Dawud. Sulaiman ibn Dawud putranya Nabi Dawud. Kana lahu sittuna imra'atan, masyaallah, dia punya 60 istri. Bengang. Berapa dia punya istri? 60. Faqala, maka beliau sallallahu alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salat wa atammut taslim, beliau berkata, la atufanna al-lailata ala nisa'i, aku akan kelilingi seluruh istriku malam ini. Artinya akan aku gauli setiap istriku malam ini semuanya. Falatahmilanna kullu mra'atin, sehingga mereka masing-masing akan hamil yang 60 itu. Bagaimana judul dong? Ya. Wala talidanna farisan yuqatilu fi sabilillah, sehingga istri-istriku itu akan melahirkan penunggang-penunggang kuda yang berjihad di jalan Allah. Fatafa ala nisa'ihi, akhirnya Nabi Sulaiman pun menggauli istrinya yang 60 itu dalam semalam. Fama waladat minhunna illa imra'ah, tidak ada yang hamil satu pun kecuali hanya satu istri saja. Dari 60 hanya satu yang hamil. Waladat syiqqa gulamin, tetapi anehnya lagi, istri yang satu ini melahirkan bayi-bayinya setengah. Bayinya cacat, tidak sempurna. Qala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana Sulaiman istathna," seandai kata Nabi Sulaiman mengatakan insyaallah. Nah, ini penting ini ya. Kalimat apa? Insyaallah. Tapi kalau kita ini saking anunya dibuat jadi lagu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, sekiranya Nabi Sulaiman mengatakan apa? Insyaallah. Jadi kalimatnya begini, aku akan kelilingi istriku malam ini, ya, yang 60 itu, dan mereka hamil insyaallah, dan mereka hamil insyaallah, sehingga mereka melahirkan penunggang-penunggang kuda yang berjihad di jalan Allah. Tapi sayang Nabi Sulaiman enggak mengucapkan apa? Insyaallah. Jadi Nabi mengatakan, "Lau kana Sulaiman istathna lahammalat kullu imra'atin minhunna." Sekiranya Nabi Sulaiman istathna mengucapkan insyaallah, niscaya istri-istrinya akan lahir, akan melahirkan anak-anak yang diharapkan oleh Nabi Sulaiman. Ya, fawaladat farisan yuqatil fi sabilillah, yang akhirnya akan melahirkan penunggang-penunggang kuda yang berjihad, berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ini yang akan kita bahas insyaallah ta'ala. Poin pertama dari hadis ini para jamaah, Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini juga dalam Kitabul Jihad. Dibawakan di mana? Dalam Kitab Al-Jihad. Ada satu bab. Apa isinya? Bab man talabal walad lil jihad. Bab siapa yang ingin mendapatkan anak supaya anaknya berjihad. Nah, pernah enggak kita berniat seperti ini? Nah, ini dia. Maka apa? Mudah-mudahan ya nanti malam ya yang sudah beristri-istri ini yang jomblo sih sabar aja dulu. Maka apa? Ketika dia zikir bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma, ketika dia berhubungan dia punya niat seperti ini. Apa poin pertama ini? Jadi Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini dalam Kitabul Jihad dengan judul bab berhubungan dengan harapan mendapatkan anak yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jihad yang syar'i. Jihad i'la kalimatillah, mengangkat kalimat Allah Azza wa Jalla. Maksudnya apa Imam Al-Bukhari di sini para jamaah? Orang yang berniat ketika dia berhubungan badan dengan istrinya untuk mendapatkan anak supaya anaknya berjihad di jalan Allah, kalau seperti itu niatnya, dia mendapatkan pahala niat. Meskipun tidak dapat anak. Ah, ini nih, penting ini. Ya. Gimana? Bang? Saya penting ini. Perhatikan ini para jamaah, ya. Jadi siapa yang berhubungan dengan istrinya, dia berniat apa? Supaya mendapatkan anak yang berjihad, maka dia dapat pahala niat. Baik anaknya lahir, ya, atau baik dia tidak dapat anak, maupun dia dapat anak, anaknya enggak jihad. Subhanallah. Jadi ada ruginya ini? Enggak ada ruginya. Apa ruginya? Sekali lagi berjelas. Ya. Poin pertama ini, Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini dalam apa? Dalam Kitabul Jihad bab ya, talabul walad. Ingin mendapatkan anak, berusaha mendapatkan anak supaya anaknya berjihad. Maknanya apa? Orang yang berhubungan dengan istrinya dengan niat supaya mendapatkan anak yang berjihad di jalan Allah, dia mendapatkan pahala niat. Entah tidak dapat anak. Kenapa? Banyak orang yang berhubungan tidak dapat anak, betul apa enggak? Dan ingat, anak itu jadi hanya dengan satu tetes saja, bukan 5 cc, 6 cc air mani itu enggak. Berapa sering dia berhubungan dengan istrinya tapi enggak dapat anak. Nah, apa kita mau sia-sia hanya mendapatkan kenikmatan dunia saja? Tidak. Kita ingin sekarang kita berhubungan itu dapat ajr. Ini pentingnya ilmu. Apa niatnya? Niatkan dapat anak supaya berjihad di jalan Allah. Entah tidak dapat anak, sudah dapat pahala. Dapat anak tapi enggak jihad, dapat pahala. Ada ruginya? Enggak ada. Siapa yang rugi berarti? Ya sekedar berhubungan selesai. Jelas? Ini faedah yang penting nih para jemaah. Faedah yang penting. Mungkin pertama kali antum dengar faedah seperti ini. Sen? Halo. Betapa penting nih para jemaah. Antum niatkan supaya dapat anak yang berjihad. Tidak dapat anak, sudah dapat pahala. Dapat anak, anaknya juga enggak jihad. pahala. Masya Allah, memang besar yang namanya niat ini. Cocok Ibnu Mubarak mengatakan, Rabba amalin saghirin tukabbirhun niyah. Banyak amalan kecil bisa menjadi besar gara-gara niat. Wa rabba amalin kabirin tusaghirhun niyah. Banyak pula amalan besar menjadi kecil gara-gara niat. Haji besar apa tidak? Besar, tapi dia riya, hancur. Jihad, amalan besar apa tidak? Tapi niatnya jihad tidak benar, hancur? Hancur. Faedah yang kedua, atau kandungan yang kedua dari hadis ini, yaitu kana lahu sittuna imra'ah. Nabi Sulaiman memiliki berapa istri? 60. Satu riwayat 70. Satu riwayat 90. Satu riwayat 99. Satu riwayat 100. Semuanya ini riwayat yang sahih. Bagaimana cara menggabungkan ini riwayat ini? Jadi tadi kita katakan 60, terus 70, terus 90, terus 99, terus 100. Semuanya riwayat sahih. Ibnu Hajar mengatakan, untuk menggabungkan riwayat ini, beliau punya 60 yang merdeka. 60 yang merdeka. Selebihnya sarari. Budak. Menjadi selirnya. Ya budak. Atau sebaliknya, begitu dia. Lalu dikatakan Ibnu Hajar, adapun 70 lil mubalaghah. Itu menunjukkan saking banyaknya 70 katanya. Ya. Adapun 90 atau 100, maka di bawah 100, di atas 90 dan yang lainnya, inilah dia bahasa Arab. Lebih dekat ke 100 dikatakan 100. Ala kulli hal, para jamaah, ini ingat poin yang kedua ini, inilah menunjukkan banyaknya istri Nabi siapa? Nabi Sulaiman ibn Daud. 60, selebihnya apa? Budak, sarari, selirnya. Pertanyaannya, bolehkah, boleh bagi syariat sebelum kita? Boleh. Syariat sebelum kita boleh banyak. Tapi untuk syariat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah azza wa jalla berfirman, "Fankihu ma tabalakum minan nisa mathna." Nikahi wanita-wanita yang kalian sukai berapa? 2. Mathna wa thulath atau 3. Wa ruba' atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Kalau khawatir takut tidak adil berapa? Cukup satu saja. Adapun khusus Rasul sallallahu alaihi wasallam diizinkan lebih dari berapa? 4. Banyak hikmah kalau Nabi kita. Hikmah pertama, supaya menguatkan ekstensi Nabi kita di setiap kabilah. Nabi berdakwah butuh sokongan, dukungan. Maka apa? Nabi nikahi wanita kabilah ini, nikahi wanita kabilah ini. Supaya apa? Kuat Nabi. Ketika Nabi mau diserang sama kabilah itu, oh anak kita diambil sama dia. Jelas? Yang kedua, kenapa Nabi punya banyak istri? Supaya banyak membawakan kita riwayat. Kalau satu saja istrinya, nanti Nabi SAW bagaimana akan dibawakan seluruh riwayat? Semuanya punya apa? Hikmah. Tapi ingat, Rasul SAW saja yang boleh berapa? Lebih dari 4. Atau bisa dimaknakan Nabi Sulaiman khusus untuk para nabi. Khusus untuk para nabi boleh lebih. Selain dari para nabi, 4 maksimal. Atau kalau tidak, orang-orang selain nabi sebelumnya banyak juga nikahnya, berarti apa? Itu syariat Nabi sebelum kita. Syariat Nabi sebelum kita tidak akan menjadi syariat kita kecuali ada pengakuan dari syariat kita. Kemudian poin yang ketiga, Nabi Sulaiman mengatakan, la'atufanna al-lailata ala nisa'i. aku akan menggauli seluruh istriku yang 60 itu pada malam ini. Makna tawaf di sini, ya, arti tawaf itu artinya apa? Akan menggaulinya. Maka ini menunjukkan bahwasanya boleh seseorang menyebutkan, malam ini aku akan gauli seluruh istriku supaya, ya, dengan izin Allah, Allah berikan aku anak yang berjaya di jalan Allah. Atau boleh. Tapi menyebut rahasia rumah tangga tidak boleh. Ini dia akan memberitakan dirinya akan. Baik. Kemudian faedah berikutnya, ini bukti menunjukkan Nabi Sulaiman dan para nabi diberikan kekuatan untuk berhubungan pada Allah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan demikian juga para anbiya. Baik. Kemudian faedah berikutnya, Nabi mengatakan di sini, "Fala tahmilanna kullu imra'atin wa la talidanna farisan yuqatil fi sabilillah." Ya, agar mereka melahirkan anak-anak yang menjadi penunggang-penunggang kuda yang berperang di jalan Allah. Ini apa para jamaah? Ini dalil bolehnya kita berangan-angan kebaikan. Boleh berangan-angan kebaikan. Tapi ingat, berangan-angan kebaikan kita harus yakin, dan ini bolehnya untuk urusan akhirat. Urusan dunia enggak bagus. Punya rumah setiap kota, ya, punya villa, punya mobil balap, enggak boleh lain. Kalau ini, ya, saya punya istri melahirkan pemuda-pemuda yang berjihad di jalan Allah, saya punya anak menjadi orang-orang alim, ya, saya panjang umur bisa terus beribadah kepada Allah, bisa haji tiap tahun, bisa berinfak di jalan Allah, bisa membiayai dakwah yang hak ini, menyebarkannya, boleh. Jadi tamanni, berangan-angan seperti ini dalam kebaikan, hukumnya boleh. Maka dalam hal ini para jemaah, ada satu peringatan dari sebagian ulama salaf. Apa kata ulama salaf? Nabi SAW mengingatkan dalam hadis ini bahayanya orang berangan-angan. Apa bahayanya? Sampai lupa Allah. Bahayanya orang berangan-angan. Maka itu sebabnya Nabi mengingatkan supaya jangan lupa Allah. Ini bahayanya apa? Berangan-angan sampai lupa Allah azza wajalla. Lupa mengatakan insyaallah. Ini salah satu afat penyakit apa? Berangan-angan. Meskipun dalam kebaikan itu. Lupa kita akan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun dikatakan dalam satu riwayat, ketika Nabi Sulaiman mengatakan, aku akan kelilingi istriku malam ini, sahabat Nabi Sulaiman mengingatkan, katakan insya Allah Nabi Sulaiman. Satu riwayat, malaikat mengatakan, katakan insya Allah ya Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman tidak mau mengatakannya. Kenapa? Dia yakin gitu loh. Maka saya yakin apapun kita dalam urusan kebaikan, jangan lupa apa? Insya Allah. Kemudian isi berikutnya atau faedah berikutnya dari hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Fama waladat minhunna illa imra'atun waladat syiqqu ghulamin. Dari yang 60 atau lebih itu tidak ada yang melahirkan kecuali hanya satu orang saja, dan itu pun cacat separuh badannya. Ya, syiqqu ghulam. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwasanya manusia, makhluk, hatta dia nabi, hatta dia malaikat, apalagi selain mereka, tidak memiliki kekuasaan apapun. Tidak punya apa? Apa-apa, enggak punya para jemaah. Nabi loh. gara-gara tidak menyandarkan kepada Allah yang punya, yang kuasa, enggak jadi. Yang jadi pun kurang. Maka di sini ada faedah, ya, siapapun hatta memiliki kedudukan di sisi Allah, dia tidak memiliki apa-apa kecuali apa yang telah diberikan kehendak atau yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kehendak makhluk terbatas sesuai dengan apa yang telah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kana Sulaiman istathna." Sekiranya Nabi Sulaiman mengatakan apa? Insyaallah niscaya istri-istrinya akan hamil dan melahirkan anak-anak yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sini faedah pentingnya mengucapkan apa? Insyaallah terhadap harapan-harapan kebaikan dan sesuatu yang akan datang. Kemudian ini juga menunjukkan kekuasaan Allah yang mampu merubah segala sesuatu dari tidak menjadi iya, dari iya menjadi tidak. Maka apa yang diketahui oleh Allah tidak terjadi, enggak mungkin terjadi. Apa yang diketahui oleh Allah terjadi, pasti terjadi. Maka ini menunjukkan masyiatullah nafidah. Kehendak Allah Subhanahu wa taala pasti terjadi, adapun kehendak manusia belum tentu, dan semuanya kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jelas para hadirin? Baik, kita ambil hadis berikutnya. Yaqulul Imam Al-Bukhari rahimahullah, qala haddatsana Muhammad, telah menceritakan kepada kami Muhammad, qala haddatsana Abdul Wahab Ats-Tsaqafi, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahab Ats-Tsaqafi, qala haddana Khalid Al-Hadza, telah menceritakan kepada kami Khalid Al-Hadza. Apa arti Al-Hadza? Al-Hadza artinya tukang sepatu. Tetapi dia ini bukan tukang sepatu. Perawi hadis ini bukan tukang sepatu, namun apa? Ketika dia berangkat menuntut ilmu, dia selalu lewat di tukang sepatu. Ya. Sehingga namanya apa? Khalid Al-Hadza. Jadi dia bukan profesinya tukang sol sepatu, tidak. Cuma setiap nuntut ilmu selalu lewat sana. Inilah dia orang dahulu, gampang bikin nama itu. Kita yang susah. Hei, lelah ustadznya, ustadz carikan nama anak saya, anak nama katanya. Ini ada yang pilihan enggak katanya? Kita yang pusing dibuat 5-6 pilihannya. Orang dulu gampang. Ada yang sesat jalannya ke Mekah langsung dikasih nama Abdal katanya. Jelek ya, si sesat, tapi ternyata bukan sesat agama. Kenapa? Sesat jalurnya. Gampang orang dulu buat nama. Baik. Al-Ikrimah, dari Ikrimah Maula Ibn Abbas, Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Baik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakhala ala a'rabiyyin ya'uduh. Nabi menjenguk seorang badui sahabatnya. Nabi menjenguk sahabatnya seorang badui. Faqala la ba'sa alaik. Dilihat sahabatnya sakit, apa kata Nabi? La ba'sa alaik. Oh, enggak apa-apa. Ini memberikan apa? Semangat bagi yang sakit. Dan inilah yang pantas dilakukan oleh para perawat, para dokter. Jangan masuk, oh, kenapa Pak? Aduh parah ini Pak. Pulang tambah stres dia. Yang seharusnya nyawanya 5 hari tinggal 2,5. Ya. Maka betapa penting memberikan sugesti, raja, harapan. Ini lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dokter hati dan dokter badan. dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat sahabatnya yang kurang sehat, apa katanya? La ba'sa 'alaikum, enggak apa-apa. Tahurun insyaallah. Ini membersihkan dosa. Ya. Tapi kadang-kadang orang sekarang marah, dia bilang, "Oh, enggak apa-apa. Apa enggak apa-apa ini?" Ada enggak yang begitu? Banyak. Kenapa? Ini begini kan? Oh, enggak apa-apa. Apa enggak apa-apa? Orang sudah mau maut ini katanya. Dia tidak mengerti. Inilah untuk memberikan apa? Raf'ul ma'nawiyat, memberikan sugesti, mengangkat semangatnya. Dan betapa banyak orang butuh diberikan semangat para jemaah. Jadi Nabi SAW mengatakan, la ba'sa 'alaik, enggak apa-apa. Tahurun insyaallah pembersih dosa. Karena memang namanya sakit itu diberikan oleh Allah bagi orang beriman sebagai apa? Kafarah, penghapus dosa. Hatta syaukah, kata Nabi, sampai-sampai duri yang menusuk kita. Ya, atau pas lagi jalan jatuh ke jeglungan. Ini apa? Penghapus dosa. Meskipun mungkin dicari kambing hitamnya nanti. Kurang ajar, siapa yang gali jalan ini kan? Penghapus dosa. Lihat Nabi SAW, la ba'sa 'alaik, tahurun insyaallah. Qala al-A'rabi, tahur. Ah, ini lihat ini. Baduinya mengatakan tahur, pembersih katanya. Bal hiya humma tafur, katanya. Ya Rasulullah, ini demam lagi membara, bagaimana dikatakan tahur, katanya? Ini demamnya lagi membara. Taubahnya apa? Seperti panci yang sedang mendidih. Hush. Keluar apa? Uapnya. Ini humman tafur, katanya. Panas yang sedang membara ini, katanya. Ala syaikhin kabir, katanya. Yang menimpa laki-laki tua, katanya. Membuat dirinya tambah apa? Sedih. Tuziruhul kubur. Dinanti oleh kuburan, katanya. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, fa na'am idzan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iya. Insyaallah ini sebagai pemurun insyaallah pembersih apa? Dosa. Tayyib. Beberapa poin yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang menjenguk orang sakit, menganjurkan menjenguk orang sakit, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam memperhatikan keadaan para sahabatnya. Maka kita ingatkan para hadirin, ada kawan-kawan kita belum hadir, mungkin kurang sehat, doakan supaya Allah azza wajalla berikan mereka kesehatan. Ada yang tahu, datangi dia. Ya. Baik, apa arti A'rabi? Namanya A'rabi itu sakinul barari, yang tinggal di padang pasir itu, yang hidupnya nomaden. Hidup pakai tem, pindah-pindah, habis rumput sini cari yang hijau. Itu namanya A'rabi. Ya, kalau bahasa kita orang di sini dulu, dia berepuk di sawah, hidup sendirian, makan dari alam. Tidak tinggal di kampung, tidak tinggal di kota. Itu dikatakan apa? A'rabi, badu. Badui. Ya. Adapun Arabi beda ini. Arabi umum. Kalau A'rabi itulah dia yang tinggal di gubuk-gubuk gitu loh. Adapun Arabi ini umum. Siapa Arabi ini? Yang nasabnya Arab atau yang berbahasa Arab? Arabi semua. Jelasin para jemaah. Jadi yang berbahasa Arab namanya Arabi. Yang nasabnya dari Arab juga apa? Arabi. Jelas para hadirin? Baik. Faedah yang kedua, inilah dia kalimat yang dianjurkan untuk diucapkan ketika mendengar, melihat, menjenguk kawan yang sedang sakit. Apa kita katakan? La ba'sa 'alaik tahurun. Kalau enggak bisa apa? Ya ini enggak apa-apa. Hilangnya sehat sakitnya akan hilang. Ya, dan pembersih dosa. Dan jangan tersinggung nanti. Yuh, masa lu dosaku? Ya. Saya rajin sholat, kok masa banyak dosa saya? Siapa yang bilang kita ini enggak berdosa? Kullu bani Adam khata, semua anak Adam itu bersalah. Tayyib. Jadi disunnahkan, dianjurkan mengucapkan kata-kata ini ketika melihat, menjenguk orang yang sedang sakit. Apa kita katakan? La ba'sa tahurun insyaallah. Dan kalimat ini memiliki dua faedah. Masya Allah. Kalimat ini memiliki dua faedah. Faedah yang pertama, mendoakan kesehatan. La ba'sa 'alaik, apa artinya? Enggak apa-apa, ini akan hilang. Yang kedua, ini adalah sebagai doa penghapus dosa. Doa sebagai penghapus dosa. Jadi orang kalau sehat dapat berapa dua. Sehat kemudian dosanya diam. Kalau dia tidak sehat apa? Dapat satu. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, doa ini datang dalam bentuk berita. Itu sebabnya dikaitkan dengan kehendak. Karena hukum asalnya doa enggak boleh kita mengatakan insya. Ya Allah ampunilah aku insyita kalau engkau mau. Enggak boleh. Nah tapi di sini kenapa mengatakan tidak apa-apa. Pembersih dosa insya Allah. Ini adalah doa dalam bentuk beri. Itu sebabnya dikatakan apa? Insya Allah. Kalau doa insya Allah boleh apa tidak? Enggak boleh, sudah kita bahas ini. Wajib kita ya yakin dan pastikan. Ya Allah ampunilah engkau insyaallah. Enggak boleh. Kalau engkau mau enggak boleh. Tapi ya Allah ampunilah aku. Ya Allah berikan aku kesehatan. Tapi ini doa tapi dalam bentuk beri. Itu sebabnya dikatakan insyaallah. La ba'sa 'alaik tahurun insyaallah. Kemudian faedah berikutnya, hadis ini menerangkan bahwasanya al-masa'ib, seluruh musibah adalah penghapus dosa. Dan semuanya itu kembali kepada masyiatullah, kehendak Allah. Maka hendaklah seorang hamba tunduk dan berharap dan meminta hanya kepada siapa? Kepada Allah. Karena di tangannya tasriful umur yang mengatur segala-galanya. Allah bisa robah. Hari ini kita sakit, nanti malam bisa sehat. Maka hendaklah selalu optimis. Kenapa? Allah yang maha kuasa. Dokter hanya menjalani sebab, kita hanya menjalani sebab. Terus berdoa kepada Allah, terus berusaha. Kenapa? Tidak ada yang mustahil bagi siapa? Bagi Allah. Kecuali kalau memang ajal sudah tiba. Baik, saya kira demikian apa yang bisa kita ambil para hadirin di jumpa kesempatan hari ini. Insyaallah nanti malam kita lanjutkan di Masjid Aisyah insyaallah taala. Dan perhatikan apa yang sudah kita ambil tadi, ketika berhubungan jangan lupa niat di sambil zikir itu ya. Sallallahu alaihi wasallam wa barak ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanallah wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.